Dalam sebuah adegan, suatu malam Rasulullah SAW, atau suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumah. Waktu itu Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah. Dan hari itu Aisyah baru saja membuat kue khusus buat Rasulullah. Tiba-tiba datang istri Nabi yang lain, namanya Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi yang tua. Datang kemudian bertamu ke rumah Aisyah, duduk di antara Rasulullah dan Aisyah. Karena Saudah waktu itu bertamu, Aisyah berkata kepada Saudah, "Ya Saudah, ini kue buatan saya loh. Coba kamu rasain, coba kamu makan," kata Aisyah kepada Saudah. Saudah ingin menggoda Aisyah dan mengatakan, "Saya tidak akan menyentuh kue itu." Kata Aisyah, "Ini buatan saya, insya Allah enak, Rasulullah aja makan." Kata Saudah, "Enggak, saya enggak akan makan." Karena tersinggung, akhirnya Aisyah mengatakan, "Ya Saudah, kalau kamu tidak makan, saya lempari tepung ini ke wajah kamu." Kata Saudah, "Sok aja, silakan." Saudah lagi godain Aisyah karena Aisyah anak kecil. Akhirnya Aisyah karena tersinggung, dia ambil tepung bekas buat kue tadi dilempari ke wajah Saudah. Tadi Rasulullah sedang dalam keadaan duduk dan tiba-tiba Rasulullah mengangkat kakinya dan meletakkan di atas paha Aisyah seolah-olah manja. Tapi sebetulnya Rasulullah menahan tubuh Aisyah dengan kakinya sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Lalu Rasulullah melirik ke arah Saudah dan memberi isyarat, "Balas wahai Saudah." Jadi Aisyah melempari Saudah dengan tepung, Rasulullah menahan kaki Aisyah dan melirik ke arah Saudah dan memberi isyarat, "Balas." Lalu Saudah membalas dengan melemparkan tepung ke wajah Aisyah. Akhirnya mereka saling lempar-lemparan tepung. Rasulullah hanya tersenyum saja, tiba-tiba terdengar suara salam dari seorang sahabat, Umar bin Khattab, "Assalamualaikum." Langsung Saudah dan Aisyah lari masuk ke dalam kamar karena takut kepada Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah membukakan pintu, Umar masuk. Tiba-tiba Rasulullah senyum-senyum. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ada apa?" Rasulullah mengatakan, "Lucu," kata Rasulullah. "Ada apa ya Rasul?" "Itu istri-istri saya, barusan mereka lempar-lemparan tepung, tapi begitu datang kamu, mereka langsung lari ke dalam kamarnya karena takut kepadamu." Mendengar kata-kata ini, Umar tersinggung kepada istri Nabi dan kemudian berteriak, "Wahai istri-istri Nabi, kalian takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah?" Lalu istri Nabi di dalam kamarnya menjawab, "Ya, karena engkau seorang yang ghalidun syadid, orang yang kasar lagi keras, sedangkan Rasulullah itu orang yang halim, orang yang sangat menahan amarah dan lembut." Kemudian Umar pun tertawa dan selesailah urusan di antara mereka. Tidak terlalu diambil serius, tidak terlalu kaku. Dan jangan melihat sejarah ini dari sudut pandang fikih. Kadang-kadang kita melihat sejarah dari sudut pandang fikih dan menjudge sejarah. Di antara contoh menjudge sejarah itu kita akan bertanya, "Lah itu kan tepung jadi mubazir. Bukankah kita tidak melihat adegan aslinya? Mungkin saja tepung itu masih bisa dikumpulkan lagi dan dipakai untuk membuat kue yang berikutnya." Jadi jangan melihat sejarah karena kita tidak menyaksikan sejarah. Ambil saja hikmah dan mau'izahnya. Sesungguhnya Rasulullah bersabar. Dan salah satu cara Rasulullah sabar, Rasulullah gak gampang baper terhadap istrinya, baik kata-kata, sikap dan seterusnya, sehingga beliau tetap wa'ashiruhun nabil ma'ruf.